Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahumma ba'd. Kita sampai pada nama As-Samad, itu di surat Al-Ikhlas ayat 2 ya. Nah, As-Samad yakni yang bergantung kepadanya seluruh makhluk, nah, sebagaimana di tafsir As-Sa'di, Sa'di Allah As-Samadu ay al-maqsudu fi jami'il hawa'iji, yang dituju oleh makhluk pada seluruh hajat-hajat mereka. Naam. Seluruh makhluk dalam semesta. Ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, Maha kaya. Naam. Itu As-Samad. Al-Alim yang Maha mengetahui. Al-Aziz yang Maha perkasa, Dzul Izzah yang Maha perkasa, Al-Azim yang Maha agung, Al-Afu yang Maha memaafkan, Al-Alim sama dengan Al-Alim, ya, Al-Khabir, itu semua memiliki makna yang sama, Maha mengetahui, Al-Aliyu, ya, sama dengan Al-A'la, Al-Aliyu, Al-A'la sama yang Maha tinggi, di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Itu zatnya, dirinya, wujudnya, dia Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Dan juga ya, begitu pula sifat-sifatnya, kudrahnya, nah, Maha tinggi, tayyib, sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Dan juga supaya kita ketahui bahwa sifatul ulu Allah SWT yang terkandung pada nama-nama itu, Al-A'la, Al-Ali, Hanam, yaitu ulu dzat, ulu al-qadr, ulu al-qahr. Itu Allah Maha tinggi dengan Maha tinggi zatnya, ya, dirinya, wujudnya di atas aras, di atas seluruh makhluk, semua makhluk di bawahnya. Dan ulu al-qadr yakni Maha tinggi, ya, dengan kekuasaannya, kekuasaannya di atas yang lainnya. Ulu al-qahr, Maha tinggi, ya, al-qahr, pemaksaannya, ya, dalam hal-hal yang di apa-apa yang dikehendakinya. Naam. Al-Ghaffar, Al-Ghafur yang Maha pengampun, Al-Ghaniyyu yang Maha kaya, Al-Fattah. Ya, coba kita lihat ayatnya. Al-Fattah masdarnya, sumbernya adalah Saba ayat 26. Nah, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul, katakan, ya, wahai Nabi, yajma'u bainana Rabbuna, akan mengumpulkan diantara kita, ya, Rabb, ya, Rob kita, Rob kami, summa kemudian yaftahu bainana bil haqqi, kemudian Allah akan membuka, yakni menetapkan keputusan, ketetapan di antara kita dengan benar, secara benar. Jadi yaftahu di sini mengandung makna apa? Yaqdi dan yahkumu. Mengandung makna itu. Summa yaftahu bainana bil haqqi, yani yaqdi yahkumu bainana bil haqq. Kemudian Allah membuka, yakni apa? Memutuskan hukum, menetapkan hukum, memutuskan perkara di antara kita secara benar. Wa huwa al-fattah al-alim, dan dialah al-fattah. Nah, jadi terkait makna tadi, sesuai konteks ayat, ini maknanya adalah yang al-fattah, dialah al-fattah yang membuka, yakni menetapkan, memutuskan hukum. Nah, semakna dengan al-hakim, al-qadhi. Nah, yaftahu tadi apa? Yahkumu bainana bil haqq, yani bil adl. Menghukumi di antara kita, ya, perkara di antara kita, persisian di antara kita secara benar, secara adil. Wa huwa al-fattahul 'alim, yani al-hakimul 'adil. Nah, al-hakimu العادل العالم بحقائق الأمور. نعم. يلا الفتاح يعني الحاكم العادل حاكم pemutus ya hukum, yang menetapkan hukum secara adil. نعم. Itu makna الفتاح. Ya, yang terkait dengan ini, itu diantara maknanya ya. Nah, jika dikaitkan dengan makna secara bahasa al-fattah, ya, ini kan membuka. Jadi perkara yang terjadi, ya, dibuka hakikatnya. Nah, ini yang benar, ini yang salah. Tetapkan hukumnya. Baik. Al-Qadiru yang maha kuasa. Al-Qahiru yang maha memaksakan kehendaknya. Baik. Masya'akan apa Allah kehendaki, pasti terjadi. Nah. Memaksakan kehendaknya kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Al-Quddus. Ya. Yang maha suci. Al-Qadir, semakna dengan Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Qarib, yang maha dekat. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Qahhar, sama dengan Al-Qahir. Al-Qahhar, yang maha memaksakan kehendaknya. Al-Kabiru, yang maha besar. Akbar min kulli syai'. Zat Allah, diri Allah. Allah maha besar, ya, dari segala sesuatu. Al-Karim, yang maha dermawan. Al-Latif, yang maha halus, maha lembut, halus lembut dalam memperlakukan, ya, makhluk-makhluknya. Al-Mu'minu, kita lihat masdarnya Al-Mu'minu. Al-Hashr ayat 23. Naam. Al-Mu'minu, kata Sa'di rahimahullah, ay Al-Musaddiqu, li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'u bihi bil ayatil bayyinat al-musaddiqu li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'u bihi bil ayatil bayyinat wal barahin al qati'at wal hujaj al wadihat wal hujaj al wadihat. Jadi al mu'min ya, sebagaimana kita ketahui dari segi bahasa al mu'min ya, itu kan dari segi bahasa dari al-iman ya. Al-iman itu adalah at-tasdiq, yakni membenarkan. Jadi maksudnya al-mu'min artinya al-musaddiq, yang membenarkan rasul-rasulnya dan nabi-nabinya ya, atas apa yang mereka bawa, apa yang mereka dakwakan. Dengan cara apa Allah membenarkan mereka ya, membuktikan kebenaran mereka, membenarkan mereka di sini ini membuktikan kebenaran mereka, menunjukkan kebenaran mereka bil ayatil bayyinat, dengan memberikan ayat-ayat yang menjadi bukti-bukti kebenaran mereka. Wajib ayat-ayat syariah, ayat-ayat kauniyah berupa mukjizat-mukjizat yang merupakan bukti bayyinat, bukti kebenaran mereka. Nah, dan barahin al-qadhi'at, burhan-burhan ya, bukti-bukti yang pasti ya, yang meyakinkan, yang tidak bisa ditolak. Wal hujjat al-wadihat, dan hujjah-hujjah yang jelas. Nah, Allah membenarkan rasul-rasulnya dan nabi-nabinya dengan itu, menunjukkan kebenaran dakwah mereka ya, membuktikan kebenaran dakwah mereka dengan apa-apa yang telah kita dengar. Naam, itu makna al-mu'min. Al-muta'ali, yang meninggikan dirinya. Naam, di atas seluruh makhluknya. Dengan zatnya, dengan dirinya, berada di atas aras, di atas seluruh makhluk, dan juga dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya dan qaharnya, dengan pemaksaannya kepada seluruh makhluknya. Jadi ada kesamaan makna dengan al-ali dan al-ala. Al-muta'ali, al-ali, al-ala. Al-mutakabbir, yang menyombongkan dirinya ya, dari segala apa-apa yang tidak pantas baginya, seperti menyombongkan diri dari kesyirikan, nah, pada kelanjutan ayat tadi. Al-Hasyr 23. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Naam, al-mutakabbiru alladhi lahul kibriya wal 'azamah. Al-mutakabbir, yang memiliki al-kibriya ya, kesombongan, dan al-'azamah, keagungan. Naam, al-mutanazzihu 'an jami'il 'uyubi wadh-dhulmi wal-jawr. Naam, yang lahul kibriya wal azamah, yang memiliki kesombongan dan keagungan. Ya, al-mutanazzihu, yang dengan keagungannya, kesempurnaannya, Allah menyucikan dirinya, menyembuhkan dirinya dari segala ya aib, dari segala kedzaliman dan segala segala bentuk kedzaliman. Kebejatan Allah Subhanahu wa taala menyucikan dia dari itu semua, menyembuhkan diri dari ya kesyirikan yang itu tidak pantas baginya. Nah, baik. Al-Matin yang maha kokoh, yang maha kuat. Nah, Dzulquwwah Al-Matin. Nah, Al-Matin yang maha kokoh, maha kuat. Nah, Dzulquwwati Al-Matinu. Ini dalilnya di Adz-Dzariyat 58. Inna Allah, sungguhnya Allah huwa ar-Razzaqu, dialah yang maha memberi rezeki. Dzulquwwati, yang memiliki kekuatan. Al-Matinu. Nah, Al-Matinu. Jadi Al-Matinu ini asma Allah Subhanahu wa taala. Al-Matinu. Nah. Baik. Al-Mujibu, yang maha menjawab, maha mengabulkan. Nah, di surat Hud ayat 61 ya. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku ya qarib, dekat, mujib. Maha dekat dan maha mengabulkan. Maha mengabulkan doa, permintaan. Nah, Al-Majidu, yang maha agung. Al-Majid, yang maha agung. Yang maha agung dengan kerajaannya, kekuasaannya. Nah, sebagaimana makna ini bisa dipetik dan difahami dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim yaitu ya, ingat ya hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjawab mengatakan ketika hambanya membaca Al-Fatihah. Nah, kampanye mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Allah mengatakan Hamidani Abdi. Kan begitu. Nah, hambaku memujiku. Nah, wa'idha Qur'an Abd, apabila hamba itu membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian apabila hamba itu mengatakan malik yaumiddin, apatnya malik yaumiddin, pemilik, penguasa hari kiamat, Allah mengatakan majjadani abdi. Majjadani abdi, yakni hambaku mengagungkanku. Jadi al-majid artinya maha agung dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, begitu. Nah, Al-Muhit, yang maha meliputi segala sesuatu. Al-Musawwiru, yang maha membentuk. Ya. Mentaswir, yakni membentuk. Nah, Allah membentuk. Ya, memberi bentuk-bentuk, ya, model-model kepada makhluk-makhluknya sesuai yang Allah SWT kehendaki. Seperti di surah ini, dalilnya di surah Al-Hasyr tadi. Ayat 23. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Nah. Baik. Al-Muqtadir, yang maha kuasa, sama dengan Al-Qadir. Nah, inda malik al-Muqtadir. Di sisi malik, ya, malik, penguasa al-Muqtadir. Yang Muqtadir yaitu yang maha kuasa, seperti Al-Qadir. Al-Muqit. Nah, sebelum lanjut, kembali kepada apa nama Al-Qahir, Al-Qahar dengan Al-Jabbar, ya, itu semakna kan, ya. Nah, jadi di dengan itu Al-Qahar, Al-Qahir, Al-Qahar, Al-Jabbar. Nah, itu semakna. Nah, di sini di tafsir Sa'di, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Beliau menafsirkan al-jabbar alladhi qahara jami'al ibad. Nah, alladhi qahara jami'al ibad wa ad'ana lahu sa'iral khalq. Yani yang maha kuasa, ya, maha berkuasa, maha memaksakan kekuasaannya, kehendaknya kepada seluruh hamba-hambanya dan menjadikan tunduk seluruh makhluk, ya, kepadanya. Nah, jadi itu memiliki makna yang ada kesamaan makna al-Jabbar, al-Qahir, al-Qahar. Kita kembali kepada al-Muqit yang ke-69, al-Muqit. Nah, al-Muqit dalilnya adalah An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85 ayatnya Allah mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, muqita. Di sini tafsir As-Sa'di, As-Sa'di mengatakan muqita ay syahidan hafizan hasiban ala hadhihi al-a'mal. Syahidan, menyaksikan. Jadi muqitan mengandung makna apa? Syahidan, menyaksikan. Hafizan, menjaga. Hasiban, menghitung. Menghitung. Ala hadhihi al-a'mal, atas amalan-amalan ini. Fayujazi kullan ma yastahiqquhu. Fayujazi kullan, kemudian Allah membalas kullan, masing-masing, ma yastahiqquhu, apa yang pantas didapatkannya dari balasan atas amalannya. Jadi syahidan, menyaksikan, hafizan, menjaga, hasiban, menghitung, ala hadhil amal, atas amalan. Jadi muqitan maknanya apa? Dia menyaksikan amalan-amalan hamba-hamba itu. Amalan hamba itu sebenarnya disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang luput dari, ya, Allah Subhanahu wa taala. Hafizan, Allah menjaganya. Jadi tidak ada yang terlantar, yang hilang, ya. Hasiban, Allah menghitungnya. Nah, jadi kiamat nanti dihitung dan itu semua terjaga dalam catatan amalan masing-masing, kemudian dihitung oleh Allah, kemudian dibalas. Syahidan, hafizan, hasiban ala hadhihi al-a'mal, menyaksikan, menjaga dalam kitab catatan amalan, hasiban, menghitungnya nanti di akhirat. Fayujazi kullam mislah, kemudian membalasnya. Itu makna muqitan. Nah, pada tafsir As-Sa'di, Al-Maliku, ya, yakni maha kuasa, maha penguasa, maha raja, nah, yang menguasai alam semesta dengan kekuasaannya. Al-Maula, Al-Anfal ayat 40 dalilnya. Al-Mawla, ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Ya. Dalilnya ayat apa ini? Al-Mawla 72. Al-40. Naam. Ayat 40. Al-Anfal ayat 40. Naam. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum. Jika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah, fa'lamu, maka ketahuilah anna Allah, sesungguhnya Allah maula kalian. Ni'mal maula, dialah senikmat-nikmat al-maula. Ai alladhi yatawalla, kata Sa'di, alladhi yatawalla ibadahu al-mu'minin. Yang loyal kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi al-maula, dari kata al-wala, dari kata al-wala mengandung makna apa? Kita tahu bersama kan? Kata al-wala itu mengandung makna apa? Makna al-mahab, mahabbah ya. Jadi mengandung makna cinta, loyal. Nah, fa'innal an'am, fa'alamu anallahu maulakum. Sebenarnya ketahuilah bahwa Allah adalah maula kalian. Maula kalian yang mencintai kalian, yang loyal kepada kalian. Ni'mal maula dan ni'mat sebaik-baik al-maula. Nah. Yang mencintai hamba-hamba yang beriman, yang loyal kepada hamba-hamba yang beriman, wa yusilu ilaihim masalihahum. Nah, kata Sa'di, alladhi yatawalla ibadahul mu'minin, alladhi yatawalla ibadahul mu'minin, yang loyal mencintai hamba-hamba yang beriman, ya, wa yusilu ilaihim masalihahum, dan menyampaikan kepada mereka maslahat-maslahat mereka, sehingga maslahat mereka bisa capai, dapatkan. Wa yuyassiru lahum manafi'ahum, wa yuyassiru lahum manafi'ahum ad-diniyah wad-dunyawiyah, ad-diniyah wad-dunyawiyah, dan Allah memudahkan bagi mereka manfaat-manfaat mereka, baik itu manfaat-manfaat agama maupun dunia. Nah, inilah makna al-maula. Nah. Yang apa? Al-maula yang loyal dan mencintai hamba-hamba yang beriman, memperhatikan maslahat-maslahat mereka, menyampaikan maslahat-maslahat mereka, memudahkan bagi mereka manfaat-manfaat dunia dan akhirat, dunia dan agama. Nah, itu al-maula. Al-Muhaimin, ya, itu kembali kepada surat Al-Hasyr tadi dalilnya. Nah, ayat 'Al-Mu'minul Muhaimin, ayat Al-Hasyr 23 tadi ya. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نعم المهيمن tidak diartikan di sini. المهيمن secara makna kan yang mengawasi, ya, mengawasi. Nah, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir, al-muhaiminu, ya, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid, kata Ibnu Abbas dan lebih dari satu dari salaf, ay as-shahidu ala khalqihi bi'amalihim. As-shahidu ala khalqihi bi'amalihim, yang menyaksikan, ya, amalan hamba-hambanya, yang menyaksikan amalan hamba-hambanya. Bimakna, kata Ibnu Katsir, bimakna, dengan makna, kesimpulan maknanya adalah huwa raqibun alaihim. Huwa raqibun alaihim. Dia mengawasi mereka, mengawasi mereka dalam beramal. Nah, seperti yang katakan tadi, Al-Muhaimin mengandung makna mengawasi. Nah, bermakna huwa raqibun alaihim. Jadi qala Ibn Abbas wa ghairu wahid, kata Ibn Abbas dan lebih dari satu dari salaf, ay asyhadu ala khalqi bi amalihim, yaitu menyaksikan amalan hamba-hambanya. Bermakna, kata Ibn Katsir, bermakna ini dengan makna kesimpulan maknanya adalah huwa raqibun alaihim, syahid ala khalqi bi amalihim, menyaksikan amalan hamba-hambanya, maksudnya di sini mengawasi, memperhatikan, mengawasi gitu. Nah, mengawasi mereka dalam beramal. An-Nasir, itu tadi ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, An-Nasir yakni maha penolong, yang menolong hamba-hamba yang beriman. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum, ni'mal maula ni'mal nasir. Al-Wahid, yang maha esa, sama dengan Al-Ahad. Al-Wahid. Naam, al-warithu, yang mewarisi. Ya. Mewarisi. Naam. Mewarisi bumi ini setelah membinasakan penghuninya dari kiamat. Al-warith. Dalilnya Al-Hijr ayat 23. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la nahnu nuhyi wa numit. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wa nahnu al-warithu, dan kamilah yang mewarisi. Nah. Jadi wa akhbara, jadi wa inna la nahnu nuhyi wa numit, sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan. Nah, yakni Allah yang menciptakan kemudian mematikan kemudian menghidupkan kembali nanti. Nah, jadi menghidupkan, menciptakan kemudian mematikan semuanya. Ya. Mematikan pada ajal masing-masing, kiamat sughra dan pada kiamat kubra. Nah, jadi kiamat nanti. Kemudian wa nahnu waritsun, kata Ibn Katsir, wa akhbara annahu ta'ala, dan Allah mengabarkan bahwa dirinya, dia Allah Ta'ala, yarithul arda, mewarisi bumi, wa man 'alaiha, dan apa dan siapa saja yang ada di atasnya, wa ilaihi yarji'un, dan hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan. Kata al-warith itu kan yang mewarisi, artinya setelah, ya kan, kalau dalam makna bahasa yang kita pahami dalam kehidupan manusia, mewarisi itu kan kalau ada yang mati, ya kan, dia mati meninggalkan hak, tadi warisi yang tinggal, yang masih hidup kan, begitu. Nah, jadi ini ketika Allah menegakkan kiamat, mati semua yang ada di muka bumi, Allah yang mewarisi bumi gitu. Nah, itu maksudnya. Wa akhbaru annahu ta'ala yarithul arda. Nih, kata Ibn Katsir, wa akhbaru annahu ta'ala yarithul arda. Wa man 'alaiha. Wa ilaihi yarji'un. Allah memberitakan bahwa sesungguhnya dia mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya. Wa ilaihi yarji'un, dan hanya kepadanya mereka semua kembali untuk mempertanggungjawabkan, ya, amalan mereka. Al-wasi'u, yang maha luas. Nah, kita akhiri sampai sini. Jadi kita berhenti di al-wasi'u, ya. Nah, sekarang kita lanjut besok di nilai kan. Sekarang kita lanjut.